Betulkah Ustadz pernah mondok di Al-Mukmin Ruki? Bukankah di sana dikaji Sahih Muslim Kitab Tauhid? Lalu kenapa ada yang menyatakan bahwa mereka Khawarij? Nah, saya memang pernah sekolah di sana tahun 94 atau 95 saya keluar. Tapi alhamdulillah tidak sampai lulus. Tidak sampai lulus, tinggal beberapa bulan lagi mau lulus, saya malah memilih keluar. Karena waktu itu terjadi masalah intern yang cukup serius terkait dengan masalah kepemimpinan. Jadi memang tidak dipungkiri kalau di pesantren tersebut diajarkan faham keyakinan tentang wajibnya memiliki imam, berbaiat, ya, hijrah, jihad. Nah, bahkan semangat dalam hal pengkafiran, mengkafirkan pemerintah. Waktu itu kalau tidak salah masih Presiden Soeharto, ya. Presiden Soeharto itu dibilang Qarun, Fir'aun, ya. Alhamdulillah. Ini faham-faham Khawarij. Dan tidak dipungkiri juga di pesantren tersebut dipelajari kitab Tauhid. Usul Salasah kita belajar. Ya. Tapi kitab Usul Salasah ini tidak diajarkan secara terbuka. Kalau tidak salah istilahnya itu MT1 atau MTI gitu. Ada jenjangnya. Memang tidak semua siswa yang belajar di Ngeruki itu dibina betul untuk menjadi mujahid-mujahid fisabilillah dalam istilah mereka. Ya. Karenanya ada memang kajian-kajian khusus, halakoh-halakoh khusus. Pembinaan-pembinaan khusus di sana. Kita sudah mengenal kitab akidah tauhawiyah, ya, sudah tahu. Kitab Tauhid Fathul Majid apa sudah tahu. Kitab-kitab Syekh Al-Albani tahu. Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Baz tahu. Tapi kita tidak pernah mengenal siapa mereka. Kita tidak pernah dikenalkan dengan para ulama itu yang selalu disampaikan kepada kita adalah tokoh-tokoh pejuang-pejuang Afghanistan, ya. Atau tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya. Dan tokoh-tokoh lainnya lah dari kalangan Ikhwanul Muslimin ataupun tokoh-tokoh Khawarij lainnya. Itu yang dikenalkan kepada kita. Dan itu yang disampaikan kepada kita sebagai pejuang Islam. Adapun Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, sama sekali tidak disentuh, sama sekali tidak disinggung. Diajarkan kitab Tauhid, kita faham tentang kesyirikan, faham tentang kebid'ahan. Ya. Namun tujuan kita bukan menegakkan Tauhid uluhiyah, tapi mewujudkan tauhid mulkiyah. Kerajaan Allah itu harus kita wujudkan di muka bumi ini dalam bentuk pemerintahan khilafah Islam. Itu. Maka tauhid itu bukan hanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tapi ada satu tauhid lagi, yaitu tauhid mulkiyah. Faham-faham khawarij. Menyebut aparat, maaf-maaf, polisi, tentara sebagai togut, itu sudah biasa. Ya. Karena memang itulah yang ditanamkan kepada kita. Doktrin-doktrin. Ya. Nah. Jadi, satu hal yang tidak diingkari kalau pesantren tersebut mengajarkan paham khawarij. Bahkan beberapa pelaku peristiwa bom yang terjadi di negeri kita, sebagiannya adalah orang-orang keluaran dari sana. Ya. Bom Kuningan, bom Bali, ya. Terus Riz apa? Nah itu, ya. Susah nyebutnya apa? Itu, ya. Itu sebagian pelakunya adalah orang-orang jebolan sana. Mungkin pernah dengar ada namanya Asmar Latin Sani, ya. Sampai hancur tubuhnya, badannya. Itu keluaran ngeruki. Ya. Setelah keluar dari sana pun, ya, murid-muridnya itu masih kuat menjalin hubungannya. Alhamdulillah, saya pribadi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk bisa selamat dari pemahaman yang seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keistiqomahan untuk berada di atas sunnah.